buat Bu Irem semuanya ya. Lagu Anda di sini. Diomi, Naburi. Setelah setahun ku diingati orang, kini ku kembali untuk menemuimu. Hati kecewa melihat cincin kawin di jarimu. Sudah lama sejak kau diingati orang, tak pernah ku terima, oh sudah jarimu. Aku mengira engkau telah melupakan diriku. Buat Bu Irem semuanya, belakang kanan dan kiri yuk. Kau berjanji kan menantiku, tapi mengapa kau tiada kau tepati? Kau terkena asik tangan belakang. Maafkanlah sayang, semua salahmu. Terlalu percaya pada orang lain. Ini hanyalah kepahitan hidup kita berjumpa. Berjanji kan menantiku, tapi mengapakah tiada kau tepati? Banyak ku mendengar kau sudah beristri, ku kira sudah.